Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV yang dimuliakan Allah taala, para pendengar radio Riyadul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali pada kajian pekanan setiap sore hari Senin dalam pembahasan kitab Sahih Bukhari. Tapi dalam kesempatan sore hari ini kita membahas pembahasan khusus, tidak membahas kitab Sahih Bukhari. Dan insya Allah kita dalam setiap bulannya akan menyisihkan waktu untuk membahas masalah-masalah tertentu ya, yang dianggap urgen untuk dibahas oleh kita. Pada kesempatan sore hari ini, judul yang kita akan bawakan adalah berkaitan dengan sunnah at-taghyir wa sunnatu taghayyur. Wa taghayyur at-taghyir sunnatun ilahiyah. Judul yang kita bawa dengan bahasa Indonesia, jalan menuju perubahan. Perubahan itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan Allah dalam banyak perkara atau hampir semua perkara, yaitu yang dinamakan perubahan. Perubahan ini dalam semua ciptaan Allah. Jadi dalam semua ciptaan Allah, Allah telah menjadikan perubahan. Ya, kita tahu mungkin sederhana perubahan siang malam, perubahan cuaca, perubahan perkembangan manusia dari lemah jadi kuat, kuat jadi lemah kembali. Perubahan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, kita tahu dari mulai biji menjadi pohon, berbuah, dan seterusnya. Dan perubahan itu ada dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Dari orang rakyat jelata bisa jadi penguasa, orang yang jadi penguasa berubah menjadi rakyat jelata kembali, bahkan mungkin yang tadinya jadi penguasa menjadi berada di jeruji penjara. Dan itu sunnah kehidupan manusia bergeser dari lemah menjadi kuat, dari kuat menjadi lemah. Senantiasa ada perubahan itu, merupakan sunnatullah. Dan perubahan itu terjadi dalam semua sendi kehidupan. Kita lihat perubahan itu ada dua. Ada perubahan dari buruk menjadi baik, dari baik menjadi buruk, dari buruk menjadi lebih buruk, dari baik menjadi lebih baik. Demikian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita lihat sunnatullah. Jadi ketetapan-ketetapan Allah. Kalau mau bahagia di dunia, ya dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat, ya dengan ilmu. Kalau mau keduanya, sudah tentu dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikuti Aroma Senja, kajian ilmiah seputar Islam. Catat waktunya, setiap hari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, bersama para ustadz kenamaan. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah tahu kan jalan mudah masuk surga? Tuntut ilmu di Aroma Senja. MGI TV, medianya umat Islam. Kalau mau bahagia di dunia, ya dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat, ya dengan ilmu. Kalau mau keduanya, sudah tentu dengan ilmu. Begitu pentingnya ilmu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikuti Aroma Senja, kajian ilmiah seputar Islam. Catat waktunya, setiap hari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, bersama para ustadz kenamaan. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, sudah tahu kan jalan mudah masuk surga? Tuntut ilmu di Aroma Senja. MGI TV, medianya umat Islam. yang dinamakan dengan virus corona 19. Umar terjadi perubahan, tapi interaksi hidup manusia berubah, sistem ekonominya berubah, bukan? Ya. Sampai ibadah pun ditangguhkan umroh gitu. Kita sholat yang mestinya yang pertama yang akan kita bahas secara khusus bahwa perubahan itu dibagi dua. Rob selainku, tidak ada Tuhan selainku, itu keboliman yang paling bolim, di mana manusia mengaku sebagai Rob, manusia mengaku sebagai Tuhan. Maka Allah pun menimpakan kepadanya berbagai bentuk perubahan, yaitu yang dimaksud di sini perubahan kejelekan-kejelekan yang muncul. Ya. Ini contoh ya. Sebagaimana kita pun mengetahui ya, sejarah membuktikan bagaimana perubahan umat Islam dari mulai runtuhnya atau sebelum runtuhnya kekhilafahan, itu Khilafah Utsmaniyah. Khilafah apa? Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah. Bagaimana jatuhnya? Kemudian mungkin sampai hari ini itu akan tentunya lebih jelek gitu. Dan itu perubahan. Tapi dari sisi kedua, tentunya perubahan dari jelek kepada baik, kemudian dari baik kepada lebih baik. Hal ini seperti perubahan yang dilakukan oleh para nabi. Bagaimana Nabi Nuh alaihi salam? Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam? Bagaimana Nabi Musa alaihi salam? Para nabi. Dan bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mampu merubah dunia, mampu merubah kota Madinah, mampu merubah kota Mekah menjadi suatu sistem kehidupan yang baik dari kondisinya pembunuhan, perbudakan, khamr, perzinahan, pertikaian antara kabilah. Itu yang dinamakan dengan zaman jahiliyah. Dirubah dengan satu sistem kehidupan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tentunya diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perubahan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dilakukan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu dan seterusnya. Maka itu perubahan-perubahan itu terjadi dalam sistem kehidupan manusia. Di dalam sistem kehidupan manusia. Dan pada poin yang pertama, ketika kita memahami perubahan dari jelek kepada baik, dari baik kepada jelek, kemudian jelek kepada yang lebih jelek, Itu sesuatu yang harus kita pahami. Bahwa ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan sunnatu taghyir tata'alaq bil asbab. Yani bi fi'lil ibad, bi tasarruf al ibad. Sesuatu yang harus kita yakini dan keimanan yang mendalam dalam hati kita bahwa ketetapan Allah berupa sunnah kauniyah, yaitu perubahan-perubahan ini, itu berkaitan dengan sebab. Jadi dari baik menjadi jelek, dari jelek menjadi baik, dan semua kondisi ini berubah adalah berkaitan dengan sebab. Dan sebab itu adalah berkaitan dengan fi'lul abdi, yaitu perbuatan manusia. Yaitu berkaitan dengan tasarruf al-abd, yaitu berupa interaksi tingkah laku manusia itu sendiri. Hal itu sebagaimana Allah berfirman, ayat yang sangat populer, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yani innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi di sini ada dua perubahan. Ada dua taghyir. Nah, kita harus cermat ini bahasan ini ya. Bahwa Allah Ta'ala menetapkan dalam kedua ayat tadi, yaitu ketetapan tentang perubahan. Ada perubahan yang merupakan perbuatan Allah. Jadi fi'lullah, perbuatan Allah. Yaitu tadi, berkuasa, tidak berkuasa, kaya, miskin, sehat, sembuh, sakit. Maka semua itu adalah perubahan yang ada di tangan Allah. Sedangkan yang kedua adalah perubahan yang ada pada sisi manusia, sisi kita. Dan perubahan apa yang ada dalam ketetapan Allah berkaitan dengan sebab akibat yang dilakukan oleh manusia. Dan ini yang kita akan bahas nanti. Ini sisi pertama tentang perubahan. Yang kedua, bahwa manusia, kita seorang mukmin, seorang sunni, seorang salafi, dituntut memahami tentang perubahan-perubahan ini. Sunnatut taghayyur. Apa sisi yang wajib kita pahami di sini? Bahwa ketika kita berada dalam satu perubahan, maka ada istilah pepatah, hiduplah Anda di zamanmu. Jadi hiduplah Anda di zamannya. Dan bersikaplah Anda ketika Anda berada di zamannya. Sehingga ada satu riwayat yang dinisbatkan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan, rubbu auladakum fi zamanihi wala tarubbu auladakum fi zamani, yani fi zamanikum alladhi kuntum fihi. Awkamakala Ali radhiyallahu taala berkata, didiklah anakmu pada zamannya dan janganlah engkau mendidik anakmu pada zaman yang engkau ada di saat itu. Ini menunjukkan begini, ya. Kita mengatakan al-qimah, al-qiyam, al-qayyim sabit. Nilai itu tetap, kebenaran itu tetap, hak itu tetap, tidak berubah. Dan nilai itu tetap, seperti jujur, amanah, sabar, syaja'ah, berani, itu tetap. La tatagoyar, tidak berubah. Lakin, mumarasatul hayah tatagoyar. Tapi, interaksi hidup berbeda. Jadi interaksi hidup berbeda. Saya akan berikan contoh dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Ya, sudah barang tentu urusan dunia yang berpengaruh urusan akhirat. Kalau antum akan jadi pedagang atau jadi pengusaha apa saja, nilai tidak berubah. Antum jadi orang jujur tetap, antum jadi pemberani tetap, orang sabar tetap. Tapi sistem kehidupan berbeda. Karena antum hari ini, contohnya, orang yang berjual beli tidak masuk kepada dunia teknologi, pasti akan gulung tikar, kan gitu. Karena mumarasatul hayatnya udah berubah, sistem hidupnya udah berubah. Berdakwah, ini kalau kita ambil sisi lain, berdakwah. Berdakwah, contohnya sekarang pandemi, virus corona. Orang sulit, kita kajian gak bisa tabligh akbar. Sekarang ya kajian paling banyak 50, 100 lah. 100 juga udah mungkin kena peringatan itu ya. Kita taklim ya 50 orang lah gitu. Gak disebar-sebar lah kita sekarang. Gak jarak. Nah kalau seseorang itu tidak mengikuti perubahan dalam mumarasatul hayat, bukan dari sisi nilainya. Ustadz mungkin hari ini, saya mah gak maulah pakai Zoom apaan itu. Mungkin pakai ini internet apaan. Mungkin tidak begitu bermanfaat hari ini. Seorang ustadz harus tetap dia keterbukaan, mau. Ya. Paling tidak ada pemandunya gitu kan, ada tim IT. Ke tim IT yang penting ustadz mah duduk, masalah gimana internetnya, gimana membuat desainnya, saya aja kan itu. Nah, artinya teman-teman yang dimuliakan Allah Ta'ala, dalam sistem hidup, yang namanya perubahan itu harus diikuti. Gitu. Ini sisi kedua ya. Mumarasatul hayah. Karena orang yang ketika terjadi perubahan tidak adaptasi, jadi kalau antum tidak adaptabel, itu akan menjadi orang yang terlindas dengan zaman dan dalam sistem kehidupan pun tidak akan sukses. Jual beli, bertani, dagang, semuanya. Kalau kita tidak punya sistem. Ya. Sekarang antum jualan, hatta jualan mungkin sekedar jualan minuman. Kalau tidak pakai aplikasi, sekarang dibatasi. Bayangkan ya, ketika pandemi, antum kan masa jus jam 7 ya. Ya jus, antum jam 10 kesana gitu orang. Berarti waktunya berapa jam? Waktunya cuma sekian jam sampai sebelum maghrib ketika PSBB. Kemudian gak boleh menampung orang. Gimana caranya? Semuanya menggunakan online. Makanannya diantar ke rumah kan itu. Nah artinya apa? Siapapun diantara kita yang ketika terjadi perubahan tidak melakukan perubahan dalam mumarasatul hayah, maka dia tidak akan sukses kehidupan ini. Ini sisi yang kedua ya, dalam edukasi hidup gitu. Nah demikian juga dalam melaksanakan agama, dalam berdakwah. Zaman banyak para ulama beda dengan zaman sedikitnya ulama. Kebenarannya tetap. Tetapi interaksi dengan manusia hari ini. Kalau antum sholat. Kalau sholat di Timur Tengah di Saudi, orang ingin merapatkan saf itu gampang. Mungkin kita bisa menegur orang, ayo rapat. Tapi ketika kita sholat di sejumlah masjid di Indonesia, gitu, yang apabila kita merapatkan terjadi gejolak di masjid itu. Maka terkadang pendekatannya berbeda gitu. Bukan berarti jadi tidak disyariatkan merapatkan shof. Tetapi sistem hidup kita jadi ada perbedaan pendekatannya. Sehingga menjadi sukses kita dalam menyampaikan kebenaran itu. Dan ini perubahan. Perubahan. Sebagaimana kita juga tahu, dari yang tadi hukumnya wajib, ketika kita safar, berubah menjadi tidak wajib. Dari yang tadinya tam, menjadi dikosor. Jadi terkadang perubahan itu ada hukum lain. Nah, maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang cerdas itu cerdas dalam arti bukan cerdas dari sisi di tes IQ, tapi cerdas orang berpikir dengan pikiran yang matang. Pikiran yang matang. Contoh dalam kehidupan. Ketika antum dapat upah 15 juta per bulan, nafkah untuk istri dan anak mungkin sedikit kita bisa berkunjung ke sini. Ketika sekarang terjadi pemotongan upah, maka orang yang cerdas juga akan merubah sistem hidupnya. Yang tadinya begitu sering umpamanya ke mat'am, ke tempat makan, sekarang cukuplah kita sedikit ya merubah sistem makan itu, mungkin di rumah anak-anak diarahkan supaya bisa masak sendiri, ya cukup mungkin sehari dengan telur dan itu. Berubah hidup semua gitu. Dan itu sunnatul hayat, sistem hidup ya. Nah, orang yang paham seperti ini insya Allah akan sukses. Karena orang ditunggu, dituntut untuk berubah. Jadi orang dituntut dan ditunggu untuk melakukan perubahan. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala. Poin yang kedua kita tidak akan perpanjang. Karena yang dibahas adalah poin pertama. Dalam sejarah kehidupan manusia, kita menyaksikan perubahan dari jelek kepada jelek, jelek kepada, artinya dari baik kepada jelek, dari jelek kepada baik, dari baik kepada lebih baik. Itu adalah merupakan kehidupan nyata dalam kehidupan. Mari kita kembali untuk melihat kepada ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Ar-Ra'du ayat 11 agar dipahami nanti di rumah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pada surah Al-Anfal ayat 53, dzalika bi anallaha lam yakum mughayyiran nikmatan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Kemudian perhatikan contoh ayat lain yang berbunyi, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus solihat la yastahlifannahum kama stahlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadalahum wala yubadinalahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku bi syai'ah. Nah, perhatikan ketiga ayat ini. Yang pertama adalah dua ayat yang menjelaskan tentang sunnah perubahan. Ya. Pada surah Ar-Ra'd, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Artinya tentang kondisi satu kaum dan apa yang ada pada satu kaum. Ya. Sehingga mereka merubah, melakukan perubahan pada diri mereka. Jadi sehingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Kemudian Allah menjelaskan pada surah Al-Anfal, dan ini berkaitan dengan kisah perang Uhud diantaranya. Allah berfirman, yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada satu kaum sehingga mereka merubah tentang diri mereka sendiri. Kemudian Allah berfirman, wa'adallahu ladina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah berfirman, Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Apa janji Allah? Tiga dalam ayat ini. Yaitu, akan memberikan kekuasaan. Jadi akan memberikan kekuasaan. Dan akan memberikan keteguhan. Keteguhan, tamkin. Dan yang ketiga adalah al-amnu, keamanan, kedamaian, ketentraman. Nah, perhatikan dalam tiga ayat ini. Pada ketiga ayat ini Allah menjelaskan poin penting. Yang pertama, perubahan itu ada dua. Perubahan yang itu merupakan perbuatan Allah. Antum saya tidak ada makhluk yang bisa melakukannya. Karena itu adalah milkun lillah. Milik Allah. Milik Allah. Yaitu apa tadi? At-tamkin wal istihlaf. Yaitu kekuasaan, ketenangan, keteguhan. Itu pemberian Allah. Makanya jangan heran dengan hikmahnya Allah memberikan kekuasaan kepada orang zalim. Allah memberikan kekuasaan kepada Fir'aun. Allah memberikan kekuasaan kepada Namrud. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada sejumlah pemimpin di dunia ini yang tentunya bukan mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang dianggap zalim. Sepakat sejarah mengatakan bahwa Hajjaj ibnu Yusuf itu pemimpin zalim, amir yang zalim, terbunuh sahabat. Bukan satu orang, puluhan mengalirkan darah. Dan sejarah membuktikan bahwa penyebab runtuhnya khilafah Islamiyah adalah Kamal Ataturk. Ya. Sejarah membuktikan bahwa dengan tangan orang ini terjadilah perubahan dalam sistem kehidupan umat Islam yang menjadi sebab runtuhnya kekhilafan Islamiyah. Jadi, ini kekuasaan itu Allah berikan. Maka itu adalah hak peto Allah. Gitu. Sebagaimana Allah pun memilih orang-orang soleh dan menetapkannya. Gitu. Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya, Nabi Daud. Karena Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya. Maka dikatakan ya Nabi Sulaiman itu dul aidi. Dul aidi itu orang yang memiliki kekuasaan, kekuatan. Ya bagaimana tidak kan Nabi Sulaiman alaihi salam itu. Ya. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wattayri fahum yuzaun. Ditundukkan apa bangsa jin, bangsa manusia dan burung-burung. Tunduk. Bagaimana tidak? Nabi Sulaiman alaihi salam itu bagaimana menundukkan Ratu Saba, Malakatu Saba? Itu kan dipindahkan itu singgasana Ratu Saba. Dan ketika Ratu Saba, orang mengenalnya Bilqis ya, ketika datang ke Palestina yang di situ adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam di saat itu, maka terkaget-kaget ya, melihat kekuasaan Nabi Sulaiman dan kerajaan Nabi Sulaiman dan kemewahannya gitu di saat itu. Mewah. Padahal telah dikatakan ya dalam surah An-Naml itu, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai wa laha arsyun azim. Padahal Ratu Saba pun telah disifati dia memiliki kerajaan yang besar dan kuat dan memiliki singgasana yang sangat mewah. Tapi tidak seberapa dengan apa yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kekuasaan ini adalah hak veto Allah. Hak veto Allah. Orang menjadi kaya, orang menjadi miskin, itu adalah hak veto Allah. Allah yang memberi. Sampai di dalam hadis, ketika Nabi SAW mengajari Abdullah bin Abbas, Nabi SAW mengatakan, wahai anakku, ketahuilah katanya, seandainya manusia itu berkumpul dengan bangsa jin juga bersekongkol untuk memberi manfaat kepadamu, maka mereka tidak bisa memberi manfaat kepadamu kecuali jika Allah telah memberikannya. Dan ketahuilah, jika seandainya manusia dan jin bersekongkol untuk memadaratkanmu, maka mereka tidak bisa memadaratkanmu. Jadi antum jangan kaget kalau sekarang ya ada pemimpin yang zalim, pemimpin menggigit, itu adalah ketetapan Allah yang di belakangnya ada hikmah bagi manusia di alam semesta ini. Utilkal ayyamun nudawiluha bainan nas li hikmatin azimah. Maka ini adalah perubahan yang merupakan ketetapan Allah. Termasuk apa? Terjadinya tsunami di Aceh, gempa di Palu, gempa di Mamuju, semuanya ketetapan Allah. Tidak ada yang bisa tadahul. Tidak ada yang bisa masuk ke situ, Pak. Mungkin bisa enggak kita mengatakan? Kita mengatakan, kenapa sih gempa di sana? Gempanya di daerah ini aja gitu. Kenapa gempa ini terjadi di kota ini, tidak di kota ini? Kenapa gunung ini tidak meletus, gunung ini meletus? Itu hak Allah. Di sisi Allah. Kenapa si ini jadi presiden, si ini tidak? Mungkin bangsa Indonesia kadang juga bertanya-tanya. Begitu banyak orang yang dianggap paling cerdas di Indonesia tetapi tidak jadi presiden. Semua adalah merupakan ketetapan Allah. Yang kedua, tagyir, perubahan yang merupakan perbuatan manusia, perbuatan hamba. Dan tentunya kita berkaitan dengan perbuatan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Perubahan itu tentunya dari iman kepada kufur, dari kufur kepada iman, dari musyrik kepada tauhid, dari tauhid kepada musyrik, dari taat kepada maksiat, dari maksiat kepada taat, dari sunnah kepada bid'ah, dari bid'ah kepada sunnah. Maka ini adalah fi'lul abd, perbuatan hamba yang kita perbuat di sini. Ada sesuatu yang mungkin kita perlu mencermati terlebih dahulu sebelum menjelaskan perincian tadi. Apa itu? Banyak kaum muslimin, tokoh-tokoh pergerakan Islam hari ini yang keliru dalam memahami sejumlah ayat ini dan memahami tentang fakta kehidupan. Yaitu mereka berkonsentrasi kepada perbuatan Allah, dan mereka tidak berkonsentrasi, artinya tidak ada perhatian, tidak ada konsentrasinya adalah bukan kepada perbuatan kita. Istihlab wa tamkin itu perbuatan Allah. Islahul aqidah wal amal filul abdi. Ya. Berkuasa dan terjadinya kedamaian, ketentraman itu adalah perbuatan Allah. Allah yang akan merubah kondisi semua ini. Allah yang akan merubahnya. Dan kita tidak bisa itu. Yang kita bisa adalah beramal, beriman, beramal. Maka dalam ayat tadi, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Sejumlah pergerakan Islam atau tokoh-tokoh pergerakan Islam berbicara tentang khilafah, berbicara tentang tamkin, berbicara bagaimana merubah negara. Tapi mereka tidak melaksanakan ini. Bahkan ada sebagian sekte di Indonesia atau bahkan di dunia yang mereka berkata tidak ada amal kecuali setelah punya negara gitu. Kecuali setelah punya kekuasaan. Salat tidak berguna, puasa tidak berguna, sedekah tidak berguna kecuali kalau kita udah punya negara. Padahal tulislah dengan tinta emas bahwa kekuasaan yang Allah akan berikan kepada satu kaum, kepada seseorang, itu adalah berkaitan dengan perbuatan hamba itu. Karena Allah berfirman, wa'adallahu ladina amanu minkum wa'amilu salihat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala ini, karena Allah Ta'ala telah menjadikan sebab akibat. Termasuk akan berubahnya satu negara. Berubahnya sistem satu negara. Berubahnya pemimpin yang akan diberikan Allah pada satu negara. Jadi Allah akan memberikan seorang pemimpin dalam satu negara adalah berkaitan dengan kita. Dalam ungkapan para ulama, kaifa antum yuwali alaikum, kaifa takunu yuwali alaikum, bagaimana kalian maka demikianlah Allah akan menguasakan kalian. Artinya demikianlah Allah akan menguasakan pemimpin kalian. Dan ini sunnatut taghyir, perubahan. Kaum muslimin, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita lihat perubahan dari baik menjadi jelek. Apa penyebab-penyebabnya? Karena mengingkari nikmat Allah dan tidak bersyukur. Ini sebagai contoh. Lihat dalam surah An-Nahl ayat 112. Wadaraballahu masalan qaryah kanat aminah mutmainah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin faqa'arat bi an uminlah fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Ya. Jadi perubahan satu kondisi kehidupan manusia. Allah membuat perumpamaan satu tempat kota yang aman, damai, sentosa. Rizkinya melimpah luah. Sampai Indonesia dikatakan tongkat pun jadi tanaman gitu. Lalu Allah menimpakan kepada mereka baju kelaparan. Rasa takut. Bimakanu yasnaun. Dengan sebab apa yang mereka perbuat. Ya. Jadi dari aman menjadi tidak aman. Dari luasnya ataupun tersebarnya kebaikan menjadi banyak kemiskinan. Itu disebabkan ulah kita, ulah manusia itu, perubahan. Kemudian apa lagi? Karena kedoliman. Dan kedoliman itu terjadi pada tiga komponen manusia. Pada pemimpinnya, pada orang-orang berilmunya, dan pada rakyatnya. Allah berfirman, di antaranya pada surah Al-Kahfi ayat 59. Watilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'anna limuhlikihim mau'ida. Dan itulah kota atau kampung atau desa atau negara yang kami hancurkan, yang kami binasakan. Hal itu dengan sebab mereka zalim. Zalim. Jadi kalau para penguasanya zalim, kemudian rakyatnya zalim, kemudian orang-orang alimnya zalim, maka di saat itu juga Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah-musibah, kerusakan. Lihat dalam surah Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryah. Ini qaryatan. Amarna mutrafiha fa fasaku fiha fa haqqo 'alaiha al-qawlu fadamarnaha tadmira. Ya, jadi kalau pemimpin-pemimpinnya, ya, kalau di Indonesia dari kepala-kepala desanya, dari camat-camatnya, dari bupati-bupatinya, dan dari gubernur-gubernurnya, para menterinya bersikap zalim, maka Allah akan menurunkan keburukan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra tadi, dan jika kami berkehendak, kata Allah, untuk membinasakan satu negara, satu kampung, satu daerah, maka kami akan memerintahkan bertauhid, beribadah, taat kepada orang-orang yang sudagar-sudagarnya, kepada pemimpin-pemimpinnya. Lalu mereka fasik, lalu mereka membangkang, maka turunlah adab Allah dan kami hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ya. Jadi ayat ini menjadi satu dalil yang wajib atas setiap mukmin mengetahui tentang hal ini. Jadi ketika kedzaliman itu muncul, zalim, maka akan terjadi pergeseran. Kemudian yang ketiga, dengan sebab orang itu melanggar perintah-perintah wahyu, perintah-perintah Allah. Hal ini sebagaimana diantaranya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 40. Ya. Fakullan akhadna bidzanbihi. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Wa minhum man akhadathu sayhatu. Wa minhum man hasabna alaihi al-ardha. Wa minhum man agraqna. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah berfirman, kami semuanya azab dengan sebab dosanya. Jadi karena semua dosa, dosa, dosa yang kita perbuat. Ya. Dan dosa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini, yang diperingatkan Allah dan Rasulnya, yang itu disebutkan secara khusus berkaitan dengan azab dan pergeseran, salah satunya adalah berkaitan dengan riba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adnabal baqar wa radtulakum bizar'i wa taraktumul jihada sallallahu alaikum dullan la yanzu'akum hatta tarji'u ila dinikumul awal. Jadi Nabi sallallahu mengatakan apabila kalian berjual beli dengan ina, tidak menyebutkan apabila kalian minum khamar, apabila kalian berzina. Bukan berarti yang tadi berzina minum khamar bukan sebab turunnya musibah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan poin ini secara khusus. Ya. Dan tentunya hari ini kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah taala, ada satu ungkapan yang dikatakan oleh sebagian para ulama, penduduk bumi bukan orang kafir, umat Islam. Kalau dia tidak melakukan interaksi riba, maka dia berinteraksi dengan debunya riba. Gitu. Jadi lamun antum interaksi kana riba, minimalna debu na riba, dirasakan ke orang. Gitu. Dan ini musibah yang sangat dahsyat yang menimpa kepada kita. Lihat dalam surah Al-An'am ayat 6. Alam yarau kam ahlakna min qablihi min qarnin makkannahum fil ardi malam numakkin lakum wa arsalna samaa'a 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bidunubihim. Ya. Jadi bergesernya kondisi negara Indonesia, kalau kita berbicara kita hari ini. Karena banyaknya pezina, banyaknya peminum khamar, banyaknya pelaku riba hari ini. Pelaku-pelaku maksiat. Tidaklah kalian memperhatikan bagaimana kami, kata Allah Ta'ala, menghancurkan sebelum kalian tentang satu generasi yang kami telah berikan kekuatan, berikan kekuasaan, berikan keamanan, sampai dikatakan di sini mengalir sungai-sungai di tengah mereka, hujan yang lebat tapi tidak membawa banjir, hujan berkah midrara. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka, gitu. Jadi kami binasakan dengan sebab dosa mereka. Jadi ini tentunya perubahan ini dengan sebab perbuatan kita. Kemudian kenapa terjadi perubahan? Karena tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi karena tidak tegak amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada pengingkaran kepada kemungkaran. Lihat dalam surah Al-Maidah ayat 78-79. Allah berfirman. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Dawud wa Isa ibni Maryam dzalika bima asau wa kanu ya'tadun kanu la yatanahauna 'an munkarin fa'alu. Wa qala Allah Ta'ala wa taqu fitnatal latusibana ladzina dzalamu minkum hasah. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sa'ilan li Rasulullah sallam anuhliku fina salihuna min kasratul khabas. Allah berfirman, dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Dawud dan Isa alaihi salam. Kenapa? Karena mereka maksiat dan mereka melampaui batasan Allah dan mereka tidak mengingkari dan tidak melarang kepada orang-orang yang melakukan kemungkaran. Jadi para jamaah, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau ulama-ulama kita udah diam, kalau orang-orang soleh telah diam, kalau seorang bapak telah diam kepada anaknya, seorang suami telah diam kepada istrinya, atas semua kemaksiatan yang ada di lingkungan kita, maka itulah sebagai awal dari semua bencana. Jadi awal dari semua keburukan yang akan menimpa kepada kita. Dan akan terjadi berbagai bentuk pergeseran yang menimpa kepada kita. kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebagai ringkasan saja, di antara poin yang menyebabkan begitu akan cepatnya perubahan dari baik kepada jelek, hal itu condongnya orang-orang baik, orang-orang beriman, muslim, dan seluruh penduduk dunia kepada dunia. Jadi, udah condong kepada dunia. Ya. Ridho dengan dunia. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Idza tabayyatum bil ina wa akhadtum adal baqar wa raditu lakum bizar'i wa taraktumul jihad. Jadi kita meninggalkan jihad di jalan Allah dan kita sibuk dengan semua interaksi dunia saja dalam kehidupan ini. Jadi antum saya tidak punya saham untuk Islam, tidak punya saham untuk ke surga dalam hidup ini. Menjadikan kehidupan dunia sebagai tujuan dalam hidup kita. Maka lihat di sini, sallallahu alaikum dullan la yanzi'uhu hatta tarjimu ila dinikum. Jadi kehinaan ini akan ada. Akan menimpa kepada kita. Nah, kemudian, kita akan tutup dengan poin. Kalau ini adalah perubahan dari baik kepada buruk, maka kita juga perlu penjelasan sekilas. Bagaimana terjadinya perubahan dari buruk kepada baik. Setiap kita beriman turunnya Mahdi. Setiap kita beriman akan adanya khilafah alami jahdubuah. Setiap kita berharap kepada satu masa yang disebutkan oleh Nabi SAW, nanti akan datang satu masa di mana tanah-tanah Arab akan mengeluarkan air yang memancar dan akan menjadi hijau. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW di satu masa di mana orang itu sulit bersedekah karena begitu makmurnya dunia tersebar keadilan itu. Tapi kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah hak peto Allah. Kapan, di mana, siapa, gimana. Yang jelas namanya udah jelas ya. Kita bukan seperti pemahaman Abu Bakar Al-Baghdadi, pemimpin Daesh ataupun ISIS yang mengatakan saya khalifah. Kemudian menuntut penduduk bumi untuk berbaiklah kepadanya. Demikian juga Anda jangan sekali-kali mengatakan pemimpin saya ini adalah khalifah. Dan jangan juga sekali-kali mengatakan pemimpin saya ini adalah pemimpin pilihan Allah hari ini. Karena itu semua adalah merupakan hak peto Allah. Allah yang akan memberikan itu kekhilafahan. Tapi yang merupakan perbuatan manusia dan kita dituntut oleh Allah Ta'ala. Yang merupakan akan ada konsekuensi pada ketetapan Allah. Adalah apa yang dikatakan tadi. Wa'adallahu ladina amanu minkum wa'amilu salihat. Ya'budunani layusriku nabi syaiyah. Saya, antum, dan semua manusia yang mukmin yang muslim dituntut. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan. Untuk melakukan amal. Yaitu apa? Al-amal fil akidah. Wal-amal fil ibadah. Yaitu kita kembali kepada akidah yang lurus. Islahul akidah. Islahul amal. Membetulkan akidah kita dan membetulkan amal kita. Amal. Yang akan merubah itu adalah sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, akhlak kita. Dakwah kita, jihad kita. Itulah yang akan merubah kita. Sampai Nabi SAW mengatakan bahwa rizki kalian di bawah kilatan pedang-pedang kalian. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya surga di bawah kilatan pedang kalian. Jihad. di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan. Dan perubahan dari buruk kepada baik dan baik kepada yang lebih baik. Tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah poin-poin yang tadi. Pertama adalah islahul akidah. Islahul amal. Yani islah amal. Membetulkan akidah kita. Membetulkan amal kita. Kemudian apa? At-taubah. Istighfar. I'tisam bi kitabillah. I'tisam bi hadaddin. Ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menggambarkan dengan kalimat singkat. Lihat dalam surah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu astaghfiruna ghaffara midrara wa yumdidu astaghfiru rabbakum. Apakah poin yang utama bertukar kesalahan kita? Karena semua muslim, mari yang terjerumus kepada riba, berhenti dari riba. Berzina, berhenti dari berzina. Pelaku kezaliman hidup kita, sampailah dari zalimnya. Ya. Bahwa Nabi SAW mengatakan innama yansuru. Mana Nabi ini dengan orang-orang lemahnya. Salatihim wa bidu'aihim dengan keikhlasan sang lemah berdoa dan orang yang memiliki ya kita lihat gerakan harus berkata apakah kalau kita kembali kepada agama Assalamualaikum, apakah antum sholat seperti sholatnya Nabi Assalamualaikum, apakah antum berkeluarga seperti berkeluarga Apakah antum berakhlak seperti akhlaknya Nabi SAW dalam semua sistem kehidupan? Akidah kita, akhlak salafus saleh ridwanullahi, perubahan dari Allah Ta'ala yang ada di sisi perubahan kita. Inna Allah ghayyiru ma bi anfusikum. Sayangkan sejumlah di antara kita disibukkan dengan perubahan yang ada di, menyibukkan diri dan tidak melangkah kepada sebab dan perubahan. Dengan itu akan ada perubahan untuk perubahan dalam sampai sistem kehidupan dunia pun. Untuk ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz, jika tidak ada, kita akan langsung masuk pertanyaan melalui pesan singkat. Baik, ada satu pertanyaan dari jamaah ikhwan, kami persilakan. Bismillah. Cek Ustaz, di beberapa kajian Anda pernah mendengar bahwasanya ada yang mengatakan bahwa dari masa seperti tadi, masa Mulkan Jabariyah atau ke masa Minhaj Nubuwwah itu ada periodenya. Misalnya katanya beliau tuh itu tuh 5 tahun sekali atau 10 tahun sekali gitu. Itu apakah benar enggak gitu? Pergantian 100 kali. Jadi 5 tahun sekali katanya, misalnya masa sekarang Mulkan Jabariyah, nanti 5 tahun ke depan itu bakal masa ke Minhaj Nubuwwah gitu. Itu jadi benar atau tidak gitu, Ustaz? Ada ditetapkan periode seperti itu gitu. Iya. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, kami persilakan, Ustaz. Iya. Berkaitan dengan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang fase yang akan menimpa kepada umat ini. Dan tentunya apa ketetapan-ketetapan Allah itu kan ada ketetapan baik, ada ketetapan buruk gitu. Dan semua yang berkaitan dengan ketetapan Allah itu ada hikmah di belakangnya. Itu sesuatu yang harus kita imani ya. Dari sisi yang kedua, bahwa apa yang diberitakan oleh Nabi SAW yang dikenal dengan 4 fase ya dalam kehidupan, yaitu masa kenabian, masa khilafah alam minhaj nubuwwah, kemudian mulkan abon, mulkan jabarian, kemudian khilafah alam minhaj nubuwwah. Hal itu sesuatu yang hak diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kita tidak perlu dan bukan merupakan bagian dari fikihnya, di mana kita harus hari ini merelevansikan, dalam arti mencocok-cocokkan dengan kondisi-kondisi tertentu, ya, yang dengan itu menanamkan kepada sebagian kaum muslimin kebencian atas sebagian pemimpin kaum muslimin yang ada hari ini, karena ia mencocokkan, oh ini pemimpin atau raja yang sesuai dengan makna hadis ini. Gitu. Maka itu tidak benar dan bukan merupakan kaidah yang merupakan amal salaf ridwanullahi ta'ala alaihim. Kemudian sisi yang kedua yang harus kita juga pahami, bahwa dalam melaksanakan kehidupan kita sebagai seorang muslim, mukmin, beramal Islam bukan menunggu khilafah Islamiyah. Jadi antum itu kapan khilafah Islamiyah, kapan khilafah Islamiyah? Itu tidak dituntut. Karena itu perbuatan Allah. Allah yang akan menetapkannya kapan kepada siapa. Yang dituntut Allah itu kita berbuat, kita beramal. Kita membetulkan akidah. Karena kita mati di masa yang manapun, Nabi SAW mengatakan apa? Kullu abdin yub'atsu 'ala ma mata 'alaihi. Kita akan dibangkitkan di akhirat kiamat bagaimana kita mati. Tidak dikatakan di zaman apa kamu mati. Orang yang meninggal dunia di zaman para sahabat ketika dia buruk, ya buruk. Orang yang meninggal dunia di zaman Mulkan Abon, tapi dia adalah sunni soleh, ke surga. Jadi tidak urgen itunya. Dan disitulah kekeliruan sebagian para penceramah menjelaskan tentang alamatus saah. Tidak urgen. Karena yang urgen itu antum, saya, berada dalam iman dan Islam yang benar. Berada dalam iman dan Islam yang benar. Kemudian yang selanjutnya, menegakkan hukum Islam itu tidak disyaratkan harus khilafah. Dalam arti harus satu kepemimpinan untuk seluruh negara. Tidak syarat. Terlebih ketika dunia ini Islam itu telah masuk ke seluruh penjuru dunia. Yang terkadang berat untuk berada dalam satu komando. Maka esensinya adalah tegaknya hukum Allah. Esensinya bukan khilafah. Jadi esensinya bukan khilafah. Walaupun kaum muslimin di seluruh dunia berada dalam satu kepemimpinan, satu kenikmatan yang sangat agung. Dan Allah akan memberikannya nanti di akhir zaman sebagai ciri dari hari kiamat. Itu. Tapi keliru apabila ada orang yang mengatakan melaksanakan Islam bernegara tidak benar apabila bukan dengan khilafah. Mau dengan kerajaan ataupun dengan apa saja namanya, tetapi sistemnya adalah Islam, menegakkan hukum Islam, maka itu adalah esensinya. Dan di sini tentunya harus merubah pola berpikir kita, karena yang tadi itu keliru 100%. Karena ijma' sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sunani dan para ulama, bahwa ketika umat Islam terpisah kepada ruk'atul ard, artinya kepada negara-negara kecil, maka yang dituntut bagi setiap muslim dan para pemimpinnya, rakyatnya, apabila pemimpinnya muslim maka berbaiat dan mentaatinya, dan bagi pemimpinnya adalah menegakkan hukum Allah di muka bumi ini. Gitu ya. Jadi bukan cerita khilafahnya gitu. Dan bukan karena tentunya khilafah Islamiyah ini bainal haq wa bainal auham. Khilafah Islamiyah ini antara nyata dengan mimpi gitu. Kalau mimpi dan itu sebuah kedustaan, yaitu sejumlah kelompok yang data-datanya udah ada. Ya, data-datanya udah ada. Seperti Abu Bakar Al-Baghdadi mengklaim dia sebagai khalifah. Fahadha kadzab dajjalun min dajjalah. Maka ini adalah pendusta dan bagian dari dajjal di antara dajjal penduduk bumi ini. Dajjal min dajjalah. Di Indonesia ada yang mengklaim khalifah. Maka kadzab ini pendusta. Pendusta. Karena yang namanya khalifah itu harus secara ilmu dunia saja, diakui secara dunia. Namanya khalifah itu harus ada 3 komponen. Itu apa? As-sultah, as-sultan, kudrah, warra'iyah. Jadi yang namanya orang memimpin dan dikatakan sebagai pemimpin itu yang memiliki 3 hal. Pertama, ada kekuasaannya, ada areal kekuasaannya, dan ada rakyatnya. Dan harus berada tahta sultatihi, tahta kudratihi. Wa man yadda'i bahwa kadzabun dajjal. Kalau orang itu mengaku jadi khalifah, jadi amir, dan tidak memiliki itu semua, maka itu pendusta. Pendusta itu. Itu pendusta itu. Jadi logika sehat yang dinamakan pemimpin itu yang tadi gitu. Kalau antum mengaku pemimpin, punya negara, negara cacing gitu ya. Negara di bawah tanah, negara cacing namanya itu. Jadi ini logika sehat itu. Jadi makanya antara isu tentang khilafah yang mendedikasikannya kadang juga keliru, yang mengingkari juga sama kelirunya gitu. Karena tidak paham tentang mana itu. Barangkali cukup satu pertanyaan dan kita akhiri. Poin ini memang hal yang sangat penting untuk dipahami oleh kaum muslimin tentang poin-poin ini. Wallahu ta'ala.